Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita teruskan kajian kita yang rutin kita lakukan pada setiap hari Selasa. Kita membahas fikih, dan hari ini kita sudah sampai kepada kitab yang kedua. Kitab yang pertama sudah kita selesaikan sejak awal bulan Syawal waktu itu, tentang fikih thaharah. Kita sudah pernah membahas tentang wudu, mandi janabah, dan seterusnya. Sekarang kita sudah masuk kitab yang kedua, yaitu tentang sholat. Dan di dalam kitab sholat ini kita sudah masuk kepada bab yang ke-6 hari ini. Pertemuan yang ke-6 yang subjudulnya adalah sunnah-sunnah di dalam sholat. Jangan kebalik, nanti ada sholat-sholat sunnah. Nah, sholat ya yang hukumnya sunnah. Kalau sekarang kita bicara tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnah sholat yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Karena kita sudah tahu bahwa yang namanya sunnah itu adalah kalau dikerjakan berpahala, tetapi tidak dikerjakan tidak mengapa. Maka kalau ada orang sholat tidak mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, sholatnya tetap sah. Tapi yang harus adalah mengucapkan takbirnya, Allahu Akbar. Nah, baru kemudian sah sholatnya itu, karena takbiratul ihram adalah pembuka dari sholat dan dia merupakan rukun. Kalau kita bilang rukun berarti seperti tiang yang ada pada satu bangunan. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai sholatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau disebut dengan istilah muttafaqun alaih, hadisnya ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan juga disahihkan oleh Imam Muslim. Terdapat di dalam kitabnya Imam Bukhari yang berjudul As-Sahih, dan juga terdapat dalam kitabnya Imam Muslim yang berjudul As-Sahih juga. Maka kalau ada sebuah hadis yang ada di dalam kedua kitab As-Sahih dan As-Sahih, disebut sering juga dengan istilah Sahihain, maka kedudukan hadis itu dikatakan muttafaqun alaih. Secara urutan sanad, sanadnya dijamin tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya menyebutkan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya. Ini pundak. Jadi kira-kira seperti ini. Setinggi pundak. Saat memulai sholatnya, Allahu Akbar. Dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa laki-laki mengangkat tangan hingga kedua telinganya, sedangkan wanita mengangkat sebatas pundaknya. Ada hadis yang lain yang sebenarnya kalau dilihat secara sekilas bertentangan. Tetapi kalau kita memahami hadis itu dengan sistem gugur, ya jadinya memang berantem karena sistem gugur. Nah, sebenarnya memahami hadis itu jangan pakai sistem gugur, pakai sistem setengah kompetisi lah gitu kira-kira. Jadi tidak harus semua, wah ada yang begini, ada yang begini, mana yang harus dikalahkan. Bukan masalah menang dan kalah, karena kemungkinan besarnya Rasulullah kadang-kadang melakukan A, kadang-kadang melakukan B, kadang-kadang melakukan C. Jangan ditabrak-tabrakan. Dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat, lalu bertakbir dan meluruskan kedua tangannya setinggi kedua telinganya. Setinggi kedua telinganya. Jadi ada orang takbiratul ihram tangannya diangkat segini, hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim, ada juga segini, setinggi telinganya. Hadisnya sahih Muslim. Nah, jangan dibilang, wah Muslim payah nih, gimana sih dia meriwayatkan sahihkan hadis yang di sini sama yang di sini. Jadi mana yang lebih sahih? Oh, yang lebih sahih yang pertama, yang di sini. Kenapa? Karena yang menyebutkannya Bukhari dan Muslim. Kalau yang bawah hanya Muslim saja, enggak begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah Rasulullah kadang-kadang di sini, Rasulullah pernah juga di sini. Jadi dua-duanya bisa jalan, akur. Kemudian ada lagi hadis yang ketiga dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila salat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya. Nah, di sini ini menyentuh Allahu Akbar. Nah, ini hadis-hadis yang kelihatan sekilas bertentangan, tetapi kalau kita memahaminya harus sistem gugur, maka banyak yang gugur. Tapi ketika menggugurkan, kita berantem dengan saudara-saudara kita yang lain. Wah, yang benar di sini, yang begini bid'ah, gitu. Atau yang benar yang begini bid'ah, gitu. Padahal semuanya ada dalilnya, semuanya ada kesahihannya. Jadi bukan bahasa bid'ah yang kita bicarakan, tapi yang kita bicarakan adalah bahwa bahasanya adalah ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah di sini, kadang-kadang di sini, mau pakai yang mana saja, monggo, kerso, faliyat afadol maskuron, bisa-bisa saja. Nah, Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa seorang boleh memilih untuk demikian, ya maksudnya jempolnya di sini, atau mengangkat tangannya hingga kedua ujung telinganya, mau di sini, mau di sini. Dalilnya adalah bahwa keduanya memang punya dasar hadis yang dijadikan sandaran. Saat mengangkat kedua tangan, dianjurkan agar jari-jarinya terbuka. Maksudnya begini, tidak mengepal, bukan Allahu Akbar gini, bukan. Sebagaimana pada baju huruf, serta menghadapkan keduanya ke arah kiblat, jadi menghadap kiblat. Itu sunnah. Seandainya tidak dilakukan, sholatnya sah dan tidak dosa. Dan tidak dibilang, wah melanggar sunnah. Tidak juga. Karena nanti akan ada pembagian. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada yang lain-lainnya. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan. Di atasnya tangan kiri. Oh, berarti begini. Dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat takbiratul ihram maksudnya, lalu bertakbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tapak tangan kirinya. Tapak tangan kan ini ya, bukan ini, bukan ini, tapi ini. Tangan kanannya di atas tangan kiri atau pergelangan tangannya. Nah, bisa ini, bisa pergelangan tangan atau lengannya. Itu satu hadis tuh. Jadi kadang-kadang Rasulullah di sini, ya kan begini, kadang-kadang di sini dan kadang-kadang di lengan sini. Cuma kita belum menemukan hadis yang di sini misalnya gitu. Enggak, kita belum menemukan Allahu Akbar ini belum, atau pegang pundaknya gitu enggak. Tapi kalau di sini ada dan di atas telapak tangan juga ada. Sedangkan di mana diletakkan kedua tangan itu, para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat. Satu hal yang harus kita ketahui, kita lagi bicara tentang sunnah yang pada prinsipnya enggak dikerjakan juga enggak apa-apa. Nah, lalu kalau kita ribut mau taruh di mana itu tangan gitu ya, sebenarnya enggak usah bersedekap gini juga enggak ada urusan. Ada yang mengatakan di bawah pusat, di pusat kita di bawahnya. Ada juga yang mengatakan di antara dada dengan pusat, berarti tengah-tengah sini. Ada juga yang mengatakan di dada. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah pusat. Kita coba lihat masing-masing dalilnya. Mereka yang mengatakan bahwa posisi tangan itu di bawah pusat antaranya adalah Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi, di bawah pusat. Landasannya adalah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, tentu perkataan Ali bin Abi Thalib ini kan yang ngomong bukan Nabi nih, Ali bin Abi Thalib, merujuk kepada praktek sholatnya Rasulullah SAW sebagaimana beliau menyaksikan. cuma bedanya Ali bin Abi Thalib enggak ngarang buku yang berjudul Sifat Sholat Nabi, enggak. Kalau ada orang zaman sekarang bikin buku yang menurut dia itulah sholat Nabi kayak gitu, ditulis dalam sebuah buku, dikasih judul Sifat Sholat Nabi. Padahal sebenarnya caranya kita membaca buku itu adalah Sifat Sholat Nabi menurut pendapatnya si Fulan. Si Fulan ini berarti yang ngarang buku itu. Kalau yang ngarangnya Pak Ijo, Sifatu Sholatin Nabi Yihi Biro'yi Pak Ijo, kan gitu. Sifat Sholat Nabi menurut pendapatnya Pak Ijo, gitu. Nah, sayangnya kita enggak, kita terpesona dengan judulnya Sifat Sholat Nabi. Lalu kita baca isinya, kemudian kita setuju, enggak masalah. Langkah berikutnya yang jadi masalah. Kalau ada orang sholatnya tidak seperti menurut si Pak Ijo itu, nah, lalu kita kata-katain dia sebagai bodoh lah, ahli bid'ah lah, tukang bikin tambahan apa dan sebagainya. Langkah yang ketiganya yang salah. Kalau langkah pertamanya benar, ini ada orang berpendapat tentang sholat. Kita percaya dengan ilmunya, lalu kita mengikutinya, sampai di situ selesai. Tapi kalau dia tambahin lagi yang keempat, apa? Menyalah-nyalahkan orang yang cara sholatnya seperti tidak seperti pendapatnya si Pak Ijo ini. Nah, itulah yang salah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis ini nih. Maka wajar saja kalau misalnya Ali bin Abi Thalib kalau sholat tangannya di bawah pusar. Tapi Ali belum pernah mengatakan siapa yang tidak di bawah pusar tangannya masuk neraka. Enggak pernah bilang begitu. Dia hanya mengatakan termasuk sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Dah, sampai di situ. Kalau dia mengerjakan sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan dia yakini, dia berpahala. Tapi kalau dia kemudian meneruskan siapa yang tidak begitu kemudian bid'ah masuk neraka dan sebagainya, disitulah letak titik kesalahannya. Dan kita tidak pernah mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dibalik. Pendapat yang kedua mengatakan tangan itu taruhnya di antara pusat dan dada. Jadi di tengah-tengah sini, di ulu hati. An Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Saya salat bersama Nabi, lalu Nabi meletakkan tangan yang kanannya di atas tangan yang kirinya, dan dua-dua tangan ini ditaruhnya ala sadrihi di atas dada. Ini satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih meski lewat sanad yang lemah, namun banyak syawahid yang menguatkannya, banyak riwayat yang lain yang menguatkan, sehingga satu riwayat dengan riwayat yang lain saling menguatkan. Nah, sedangkan Al-Malikiyah tidak menganggap meletakkan tangan di atas dada dan lainnya itu sebagai sunnah. Ini lain lagi nih. Kalau yang tadi kan mengatakan di atas dada, di bawah dada, atau di manalah gitu. Nah, Imam Malik mengatakan okay, kalian melihat Nabi begitu silahkan. Tapi dalam pandangan kami, apa yang dilakukan oleh Nabi itu bukanlah merupakan sunnah. Bukan merupakan sunnah. Contoh yang sederhana begini misalnya. Kalau ada orang melihat Nabi sholat, kebetulan waktu itu Nabi sholat pakai baju warnanya hijau. Apakah sholat itu harus pakai baju warna hijau? Belum tentu kan? Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini sepakat, bukan. Walaupun Nabi sholatnya berwarna, pakaiannya berwarna hijau. Walaupun Nabi pernah berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan sahabat Nabi ada yang melihat Nabi sholat pakai baju warna hijau. Benar Nabi sholat pakai baju warna hijau. Tapi masalahnya, apakah pakai baju warna hijau untuk sholat itu bagian dari rukun sholat, atau bagian dari wajib sholat, atau bagian dari sunnahnya sholat, atau sama sekali gak ada hukumnya? Nah, Imam Malik juga mengatakan begitu. Benar, ente ngelihat Nabi tangannya ditaruh di sini, apa taruh di sini, atau taruh di sini. Tapi menurut saya, itu bukan bagian dari sunnah. Jadi, Ya, boleh dikerjain, boleh enggak. Maka kita lihat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, mereka kalau sholat tangannya enggak terdapat. Allahu Akbar, tangannya lurus ke bawah. Jawabannya sederhana, tangan-tangan guru mau taruh di mana terserah. Bahwa Nabi tangannya taruh di situ, ya tangannya Nabi. Lo kok enggak ngikuti caranya Nabi? Ente sholat pakai baju warna hijau enggak? Enggak. Nah kok ente juga enggak ikuti caranya Nabi waktu sholat? Kalau harus ikuti caranya Nabi sholat, bukankah Nabi belum pernah sholat di Masjid Asra? Pernah enggak Nabi sholat di Masjid Asra? Belum pernah kan? Bid'ah berarti sholat di Masjid Asra. Kenapa? Nabi itu sholat cuma di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Belum pernah dia sholat di luar dari Jazirah Arab. Kalau perintah harfiahnya dipahami secara 100% harfiah, sholu kama ra'aitumuni usolli, berarti tempatnya juga harus diperhitungkan dong. Tempatnya di mana waktu Nabi sholat? Di Masjid Nabawi. Nah, bikin dong hukum yang mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kalau tidak di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Nabi melakukan sholatnya di Masjid Nabawi. Begitu logikanya. Maka Imam Malik mengatakan, walaupun Nabi tangannya sedapat-sedapat begitu, tidak ada kaitannya dengan pensyariatan sholat. Buat berlazat ini, posisi tangan dibiarkan saja menjulur ke bawah. Bahkan mereka mengatakan bahwa hal itu kurang disukai bila dilakukan di dalam sholat fardu yang 5 waktu. Namun dibolehkan bila dilakukan dalam sholat sunnah atau nafilah. Jadi masalahnya bukan masalah hadisnya sahih atau enggak, tapi masalahnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi itu, bagaimana cara kita mengambil uswah atau teladannya, dan ada manhaj usul fikihnya untuk ditarik kesimpulannya seperti apa. Baik, sunnah yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Ini sunnah yang ketiga. Asy-Syafi'iyah dan para ulama lainnya mengatakan bahwa melihat ke arah tempat sujud adalah bagian dari sunnah sholat. Sebab hal itu lebih dekat ke arah khusyuk. Selain itu memang ada dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memulai sholat tidak melihat kecuali ke arah tempat sujudnya. Ini dalilnya lemah. Dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini tidak diketahuinya. Jadi ada yang mengatakan sunnahnya melihat ke tempat sujud, tapi kemudian ditanya dalilnya apa, keluar dalilnya ini, begitu diperiksa dalilnya dhaif, hadisnya dhaif. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini tidak diketahuinya. Jadi mau lihat ke tempat sujud boleh kalau kita percaya dengan hadis yang dhaif. Dhaif di sini sebenarnya adalah beda dengan palsu. Beda antara hadis yang dhaif yang rawinya lemah dengan hadis yang memang palsu dikarang-karang oleh manusia. Kalau yang palsu jelas haram diikutin. Tapi yang dhaif, ntar dulu, ada beberapa pendapat tentang masalah hadis yang dhaif ini. Pendapat yang pertama mengatakan dhaif ini masih terbagi menjadi beberapa peringkat. Ada yang dhaif jiddan, istilahnya dhaif, dhaif. Udah dhaif, dhaif. Misalnya perawinya antara yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Rasulullah ada 5 orang misalnya. Ada dhaifnya 2 orang. Si A, si B sahih, si C sahih, si D ini bermasalah. Ada 2 orang. Itu dikenal dhaif, dhaif. Nah yang begini sudah gak bisa dijadikan sebagai landasan. Tapi kalau ada 5 orang, A, B, C, D, E, nah ternyata di B ini ada qaul bahwa si B ini dulu pernah kencing berdiri misalnya, sehingga hadis yang dia riwayatkan itu bermasalah karena orangnya kurang punya muru'ah, kurang punya istilahnya standarisasi sebagai perawi hadis. Maka oleh sebagian orang dikatakan hadis ini lemah. Kenapa? Karena si B gak punya muru'ah, gak wajar, gak layak kalau menjadi perawi hadis. Tapi orang lain mengatakan, ntar dulu, kencing berdirinya itu waktu dia ngerawikan hadis itu atau waktu masih kecil? Dilihat lagi, kan jadi panjang ceritanya. Oh, ternyata waktu kencing berdiri itu waktu dia masih muda, baru umur 17 tahun. Sementara ketika dia meriwayatkan hadis itu, dia waktu itu sudah berumur 40 tahun. Nah, jadi masalah orang itu kencing berdiri apa enggak harus diperiksa lagi. apakah dia ketika dirinya itu waktu meriwayatkan hadis atau sebelumnya. Nah, di sini kan pasti terjadi perbedaan pendapat. Karena itulah kemudian kalau disebutkan hadis dhaif, siapa yang mendhaifkannya dan bagaimana kedudukan kedhaifannya. Nah, itu harus diperiksa juga. Tidak asal mentang-mentang dhaif berarti buang, sistem gugur, enggak begitu. Nah, kecuali saat tahiyat, maka pandangan diarahkan ke jari kanannya sebagaimana hadis. Nah, ini sahih dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu bahwa apabila Rasulullah SAW duduk pada tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Ini paha kanan, taruh di atas paha. Dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, salahnya. Lalu menunjuk dengan telunjuknya, dan pandangan matanya tidak lepas dari telunjuknya itu. Jadi ketika menunjuk begini, Rasulullah melihat jarinya. Kalau kita perhatikan secara sekilas, tidak disebutkan menunjuknya itu pada saat illallah, enggak kan? Juga tidak disebutkan dia goyang-goyang atau tidak. Pokoknya Rasulullah menunjuk saja, dan Rasulullah melihat ke arah telunjuknya itu. Nah, ini nanti penjelasannya akan panjang. Baik, yang keempat adalah doa istiftah atau istitah, bisa disebut dengan dua penyebutan. Ada istiftah, ada istitah, dan dua-duanya bermakna kurang lebih sama. Ya. Atau disebut juga dengan istilah doa sana, sana. Ya. Sana ini artinya pujian. Sana kita memuji Allah. Semuanya merujuk kepada lafaz yang sama dan menghukum membacanya adalah sunnah menurut jumhurul ulama. Kecuali, nah ini ada lagi, Al-Malikiyah. Masa Malik malah mengatakan enggak, bukan sunnah. Tadi dia bilang sedekap bukan sunnah. Sekarang baca doa istitah pun juga bukan sunnah menurut Malik. Tapi menurut yang lain, hukumnya adalah sunnah. Dan lafaznya punya banyak versi. Nah, jangan kemudian kita membedakan NU dan Muhammadiyah berdasarkan istitah. Ya kan, kalau di kampung kamu begitu. Doa istitah ente apaan? Ba'id ba'idi apa wajah tuwajia? Kalau wajah tuwajia, oh berarti NU. Tapi kalau ba'id ba'idi, oh kamandiyah itu berarti. Ya. Orang Jawa kan susah bilang Muhammadiyah, jadi kamandiyah gitu. Nah, terus gak jadi kebesanan gara-gara beda versi ba'id ba'idi apa wajah tuwajia. Padahal kagak ada urusan apa itu NU atau itu bukan. Wong hadisnya itu dari Rasulullah diriwayatkan kepada kita. Kenapa kok urusan perbedaan menguatkan yang sahih dengan yang tidak sahih, dan itu pun juga sebenarnya masih tentatif, harus dijadikan sebagai identitas yang membedakan kelompok-kelompok dalam Islam. Saya sih curiganya ini pekerjaan para orientalis sebenarnya, yang membuat identifikasi yang tidak benar, membuat pecahan-pecahan umat Islam dengan cara yang tidak benar. Misalnya ada istilah Islam ekstrim, ada Islam moderat, gitu. Ada garis keras, ada garis lunak, gitu. Garis lembek misalnya. Nah, ini kotak-kotak yang sebenarnya bukan kita yang bikin, dibikin oleh orang yang tidak suka Islam, sehingga kemudian kita terbawa juga. Wah, dia mah ustaz garis keras dia. Kalau mengundang jangan yang begitu, ntar ditangkap sama Koramil, kan begitu. Nah, carilah ustadz yang lembek, gitu. Yang lembek maksudnya, ya pokoknya nggak pernah ngeritik pemerintah lah, gitu kan. Yang aman-aman saja. Nah, yang garis keras mencela kepada yang garis lembek. Ah, dasar kiai sayur, gitu. Sayur, adem begitu, kagak enak, kagak bisa bikin melek. Cari dong yang ustadz yang bisa, apa namanya, tembak sana, tembak sini, kena tuh si anu, si anu, si anu, ya, gitu. Kita kadang-kadang sering terpolarisasi dengan pola-pola yang dibuat oleh sebenarnya bukan oleh umat Islam. Sebenarnya tidak ada istilah Muhammadiyah atau NU dalam masalah fikih. Karena baik NU atau Muhammadiyah, dua-duanya enggak ngerti fikih sebenarnya. Maksud saya, bukanlah orang yang berkompeten dalam bicara tentang urusan fikih, kecuali ulamanya. Ulamanya NU dan ulamanya Muhammadiyah. Bukan ketua Tanfiziyah gitu, bukan. Atau ketua Suriah gitu, bukan. Bukan. Bapak Halim Muzadi itu mengeluaran dari pesantren, iya. Tapi apakah kapasitasnya sebagai fuqaha? Ntar dulu, harus kita lihat dulu. Din Samsudin itu juga keluaran dari IAIN, Ketua Muhammadiyah. Tapi apakah kapasitasnya fuqaha? Nanti dulu, kita lihat dulu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita membuat dikotomi seperti itu. An Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bi sanadin mutawatir wa Dharqutni mausulan wa huwa mauquf. Ini versi yang pertama. Jadi Nabi ketika doa kita bacanya bukan bait baini, juga bukan wajah wadiya. Bacanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lain-lain. Nah, ini punya siapa nih? Punya PRS atau punya Islam Jamaah atau yang mana? Bukan. Lafaz ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Kemudian ada lagi yang bunyinya wajah tu wajhiya, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati, dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Malah ada terusannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, terus sampai akhir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi, juga ada di dalam Al-Qur'an. Cuma tanpa kata wa ana awwalul muslimin. Ini kan ada ayat Qur'annya. Nah, ada juga yang bunyi yang lain ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, dan memang hadisnya muttafaqun alaih. Bukhari mensahihkan, Muslim juga mensahihkan. Tapi tadi saya katakan, ini bukan sistem gugur. Jadi jangan sampai kemudian wah, yang ba'id baini itu bid'ah, atau yang wajah wajahnya bid'ah. Baik, yang kelima, mengucapkan amin. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nu'aim al-Mujammir, qala, shallaitu wara'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajad wa idza qama min al-julusi Allahu akbar thumma yaqulu idza sallam wa alladhi nafsi bi yadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ada seorang yang bernama Mu'aim bin Al-Mujammir radhiyallahu anhu, dia sahabat, lalu dia sholat di belakangnya Abu Hurairah. Abu Hurairah jadi imam. Maka Abu Hurairah jadi imam baca bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, kemudian sampai kata-kata waladdallin, Abu Hurairah mengucapkan amin. Nah, maka kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis yang lain, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga sama-sama makmum. Siapa yang aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah, amin ini enggak menjadi sunnah. Imamnya enggak baca amin, makmumnya enggak baca amin. Gitu kan? Sehingga kalau kita ada di negara-negara yang mayoritas mazhabnya Hanafi, kita tidak mendengar dua-duanya mengucapkan amin. Dalilnya apa? Dalilnya ya mereka mengatakan kami tidak menemukan hadis yang seperti ini. Sehingga karena tidak menemukan hadis, ya sudah, tidak ada amin-aminan. Kalau yang lucu, kalau kita orang Indonesia ketemu dengan jamaah Turki, semuanya tidak amin, kita sendirian bilang amin gitu, maka orang akan teringat-teringat siapa yang bilang amin. Sama juga dengan orang Turki datang ke kita, kita semua amin, dia kaget. Ada apa? Ada rame-rame, gitu kan? Satu masjid bilang amin, teriak keras banget. Sesuatu yang buat dia barangkali seumur-umur, sehidupnya belum pernah dia dengar ada orang sholat pakai ada aminnya. Baik, itu saya kira yang terkait dengan ini. Nanti masih banyak. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada hadirin sekalian untuk mengirimkan SMS ke saya. 0856-9446-1792 kalau ingin menyampaikan pertanyaan, karena menurut pengurus Masjid Al-Fra, jamaah pengajiannya kalau nanya langsung pada enggak mau gitu. Jadi silakan pakai SMS. Ya, nanti SMS-nya keluar di sini nih. Belum ada yang nanya ya. Kalau enggak ada yang nanya, saya senang, bisa langsung pulang. Baik, ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau langsung nanya juga atau mau ngirim SMS, silakan. terkait dengan sholat sunnah-sunnahnya, atau juga terkait dengan sholat yang secara umum yang sekiranya barangkali perlu diperjelas atau perlu ada semacam katakanlah sesuatu yang sifatnya penegasan dari apa tadi yang sudah disampaikan. Sebenarnya masalah sunnah sholat ini ada banyak sekali, lebih dari 15 ya, 17, 19, bahkan lebih dari sekitar 19. Dan memang kesunahan dari gerakan atau bacaan tadi itu sudah pasti akan terjadi perbedaan di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, semua fuqaha, semua ulama, semua mazhab akan menomorsatukan prinsip bahwa apa yang mereka jadikan sebagai pendapat itu, itulah yang mereka yakini paling tepat, paling cocok, paling sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi'i ketika menyusun kitab salat, maka dalam keyakinan dia, apa yang dia katakan itu, itulah yang paling sesuai dengan Rasulullah. Abu Hanifah ketika menyusun bab sholat, juga begitu. Itulah cara sholatnya Rasulullah. Malik, Ahmad bin Hanbal, dan semuanya. Cuma yang membedakannya dengan orang di zaman sekarang adalah, ketika mereka meyakini beginilah cara sholat Rasulullah, mereka yakin bahwa ini adalah ra'yu mereka, hasil ijtihad mereka yang mungkin benar tapi juga mungkin tidak benar, mungkin juga salah, sehingga mereka tidak terlalu pede untuk menyalah-nyalahkan orang lain yang sekiranya cara sholatnya tidak seperti pendapatnya dia. Tidak pernah keluar ucapan bahwa orang yang tidak sholat, yang sholatnya tidak sama dengan apa yang saya katakan ini, sebagai orang yang sesatlah, ahli bid'ahlah, atau misalnya harus dimusuhi, harus dikucilkan, dikatakan bukan bagian dari kita dan sebagainya. Hanya orang-orang yang tidak punya ilmu sebenarnya, atau punya ilmu tapi terbatas ilmunya, yang merasa sudah dirinya levelnya sudah tinggi, sehingga kalau ada orang yang tidak seperti itu, lantas dimaki-makilah, atau setidaknya disindir-sindirlah, dicaci maki, dijelek-jelekkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita jujur dan bisa melihat suasana kondisi umat Islam, makin dia pandai, makin dia mengerti, makin banyak dia baca hadis, makin banyak dia baca kitab, biasanya semakin wise dia, semakin bijak dia. Tapi makin sedikit ilmunya, mungkin suaranya emang terdengar nyaring, tetapi sebenarnya harusnya malu. Kenapa? Dengan ilmu yang terbatas, bisa bahasa Arab juga enggak, ya kan? Kemudian merasa dirinya paling pintar dan orang lain disikat habis. Ini kejadiannya sepekan yang lalu setelah acara pengajian begini, saya terima telepon dari seorang yang tidak bisa bahasa Arab, belum pernah kuliah di Fakultas Syariah, baca Qur'annya tidak beres, tapi kemudian dia ingin istilahnya ngajak debat. Nah, gitu. Ngajak debatnya tentang masalah Syiah. Rupanya dia pemeluk Syiah dan merasa terganggu dengan apa yang saya tulis di situs Era Muslim tentang mengagumi Presiden Iran Ahmadinejad. Walaupun sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa Ahmadinejad itu orang yang sesat atau bagaimana, juga tidak mengatakan Syiah itu sesat. Karena pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang Ahmadinejad ini menjadi pemimpin besar dunia Islam? Jawaban saya, mungkin-mungkin saja, karena memang dia punya banyak nora. Tetapi sebelum berhayal secara lebih jauh, di depannya Ahmadinejad ini banyak batu ganjalan. Kenapa? Ya karena pertama dia presiden Iran, di mana Iran ini di dalam dunia Islam punya banyak spri, punya banyak histori. Disebutkanlah di situ historinya A, B, C, D, E dan sebagainya. Nah, rupanya si teman kita yang satu ini yang belum pernah kuliah di Fakultas syariah atau bahasa Arab atau merasa terganggu karena merasa idolanya itu kemudian dianggap kecil. Padahal enggak, saya tidak menganggap Ahmad Yunus kecil, enggak. Gitu. Saya bilang dia punya potensi, tapi dia juga punya tantangan. Sekedar membaca bahwa Ahmad Yunus punya tantangan pun dia enggak mau. Nah, kemudian dia keluarkan berbagai macam dalil. Dia bilang bahwa Syiah itulah yang benar dan Ahli Sunnah itu yang salah. Ada di dalam Sahih Muslim, hadisnya mutawatir, dia bilang begitu. Hadisnya mutawatir ada di dalam Sahih Muslim. Saya bilang, Anda ngerti enggak yang dimaksud dengan hadis mutawatir itu apa? Ya pokoknya di Sahih Muslim. Enggak. Anda ngerti dulu enggak maksud hadis mutawatir itu apa dan Sahih Muslim itu apa? Enggak. Nah, Anda enggak ngerti kan? Maksud saya begini, kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda kuasai dulu ilmunya. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat. Ketika diteruskan kepada level berikutnya, maka setidaknya ada juga 10 orang lagi perawi yang meriwayatkan dengan cara yang sama, terus begitu sampai ke tabaqat yang paling akhir. Minimal 10, 10, 10, 10 menurut Al-Imam As-Suyuti. Jadi yang namanya hadis mutawatir itu bukanlah apa yang ada di dalam Sahih Muslim. Dan apa yang ada di dalam Sahih Muslim itu belum tentu mutawatir. Saya jelaskan begitu. Enggak mau terima. Tapi kan juga ada ayat Qur'annya. Maksudnya, ada ayat Qur'an yang mengatakan bahwa Syiah itu yang benar. Dan Sunni itu salah. Saya bilang ayat Qur'an yang mana? Ayat Qur'annya dia sebutkan nomor suratnya dan nomor ayatnya. Oh, saya bilang jangan begitu kalau mau berhujjah, sebutkan ayat Qur'annya. Gitu. Ya, ini saya bacakan terjemahannya. Saya balikin lagi, bukan terjemahannya, terjemahan itu bukan ayat Qur'an. Bacalah ayatnya yang berbahasa Arab itu yang disebut dengan ayat Qur'an. Tapi saya nggak bisa baca Qur'an. Nah, itulah masalahnya. Anda nggak bisa baca Qur'an, tapi Anda mau ngajak orang berdebat, Anda sendiri harus mikir dong gitu. Tapi bisa, saya bisa coba saya usahakan dia baca. Kalau nggak salah sih mungkin maksudnya bunyinya wa ibtala Ibrahima Rabbahu dan seterusnya. Tapi untuk mengucapkan tiga kata yang pertama saja, dia harus mengulangnya sampai 4-5 kali. Wa izi ibtala gitu. Lucu sekali gitu kan? Saya bilang harusnya Anda tuh sadar, Anda belajar Iqra dulu yang benar, jilid 1 sampai jilid 6, baca Quran yang baik, nanti kalau mau tukar pikiran silahkan. Kalau begini caranya, ya saya bilang buah stroberi, buah apel gitu kan. Sorry, kagak level gitu. Ya gak level lah, baca Quran aja gak bisa kok mau berdebat gitu. Lagian yang diperdebatkan adalah sesuatu yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Nah jadi, pesan yang saya sampaikan adalah, ya silahkanlah mau punya pendapat A atau B atau C, tapi setidaknya sebelum berpendapat pelajari dululah ilmunya. Jangan sampai jadi malu-maluin, jangan sampai jadi orang yang merasa dirinya udah tinggi kemana-mana, sudah benar kemana-mana, tapi ilmunya sendiri gak dikuasai. Akhirnya malah akan menjadi hujjah alaihi, bukan hujjatan lahu, tapi hujjatan alaihi. Bukan hujjah yang menguatkan dia, tapi hujjah yang malah menjatuhkan posisinya dia. Nah itulah hadirin sekalian. Wah, udah banyak nih ya. Pak Ustaz, bagaimana cara turun untuk sujud dan bangkitnya? Pekan kemarin sudah kita bahas ya. Hadisnya ada dua. Dan dua-duanya sahih. Yang pertama mengatakan bahwa yang turun lututnya dulu, baru tangannya, baru kemudian wajahnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bukan lututnya tapi tangannya dulu, baru lututnya. Nah, dua-duanya tidak bisa disalahkan dan menurut Al-Imam Nawawi, dua-duanya boleh dipakai. Boleh lututnya dulu, boleh tangannya dulu. Terserah. Asal jangan wajahnya duluan. Bengap nanti. Mau sujud wajahnya duluan, baru tangan sama kakinya. Bengap. Itu sudah kita bicarakan kemarin. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah saat imam iktidal? TKS itu mungkin maksudnya thanks gitu ya. Oke. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah? Ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamd, gitu kan. Maka kalau kita lihat di TV ya, di katakanlah di Masjidil Haram ada siaran langsung, ketika imamnya ruku, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, maka si mubalighnya ini teriak Rabbana walakal hamd, gitu. Nah, di dalam mazhabnya mereka itu sami Allahu liman hamidah hanya imam, bukan makmum. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan, apa yang dibaca oleh imam bacalah, apa yang digerakkan oleh imam gerakkanlah. Termasuk juga ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya menurut pendapat yang kedua ia baca juga. Bahwa Rabbana walakal hamdu itu dibaca, ya dibaca juga. Jadi sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga bicara sami Allahu liman hamidah. Setelah itu waktu lagi iktidal, bacanya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du, bisa. Atau Rabbana walakal hamd, bisa. Dan diam aja juga boleh, gitu. Yang penting ketika imam iktidal, kita ikut iktidal. Nggak bicara pun nggak apa-apa. Kalau mau ruku, tangan dulu atau dengkul dulu sudah ya. Apa hadisnya telunjuknya yang digerak-gerakkan dan sampai di mana kesunahannya tersebut, serta apakah lebih baik apabila tidak memilih Muhammadiyah atau NU jadi Islam seperti Nabi? Ya, jadi semuanya sahih. Karena Nabi mengucapkan apa? Nabi dalam riwayat para sahabat itu wa kana yuharriku usbu'ahu. Beliau menggerakkan jarinya. Ya, dan jari yang dimaksud adalah telunjuk. Mabaina as-sababa wal wusta, yang ini. Ketika disebutkan menggerakkan, itulah para ulama menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ada yang mengatakan menggerakkan itu berarti dari awal sampai akhir. Makanya jadinya begini-begini. Ya kan? Tapi yang menggerakkan pun mazhabnya jadi pecah lagi juga. Ada yang atas bawah, ada yang kanan kiri. Yang gitu. Ada yang atas bawah, ada yang kanan kiri. Bahkan masih ada pecahannya lagi. Kanan kiri benar, atas bawah juga benar, jadi akhirnya muter begini, ya kan, kanan kiri, nah gitu. Cuma enggak pecah jadi begini-begini enggak, gitu ya, enggak. Tapi yang jelas semua sepakat menggerakkan, ada yang atas bawah, ada yang kanan kiri, ada yang muter-muter, nah begitu. Tapi ada juga yang berpendapat menggerakkan itu cuma sekali saja, menggerakkannya itu sekali saja, yaitu pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, cukup begini dan sampai akhir tetap begini, tetap lurus ke depan, gitu kan. Nah, ini mazhab Syafi'i, kebanyakan umumnya di kita. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, menggerakkannya enggak cuma sekali, karena dikatakan yuharriku itu menggerak-gerakkan artinya. Ada saat mengucapkan lafaz lafzul jalalah Allah. Jadi kan attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, gerakan. Tarik lagi gitu. Nanti ada apa lagi yang ada lafzul jalalahnya? Asyhadu an la ilaha illallah, tarik lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tarik lagi. Setiap Allah muncul, tarik gitu. Semuanya mengacu pada satu hadis yang sama, yaitu menggerakkan jari. Cuma bergerak terus menerus atau tidak. Ketika bergerak atas bawah, apa kanan kiri, apa ngebor. Nah, di situ variasinya sudah di level para ulama. Kadang saya melihat ada orang yang sholat dua rakaat, tapi ketika duduk tasyahud akhir, posisi duduknya seperti duduk tasyahud awal. Terima kasih. Ini sudah kita bahas juga ya. Jadi ada dua jenis duduk, yaitu pertama iftiras dan yang kedua tawaruk. Iftiras itu seperti duduk tahiyat awal, tawaruk seperti duduk tahiyat akhir. Nah, dua-duanya itu sunnah. Duduknya wajib, tapi pola begitunya itu sunnah. Nah, dan sudah kita bahas kemarin, yaitu ada yang pertamanya iftiras, keduanya tawaruk, seperti yang umumnya kita di Indonesia. Ada yang dua-duanya iftiras, jadi waktu tasyahud akhir enggak miring, tapi duduknya biasa, seperti yang ditanyakan itu. Bahkan ada yang dibalik, maksudnya dua-duanya tawaruk. Jadi tasyahud awal pun dia miring juga ya, tasyahud akhir miring, tasyahud awal miring, akhir miring. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Orang yang masbuk duduk tahiyat akhirnya ikut imam apa tidak? Ya. Jadi begini, kan ada dua dalil. Di situ terjadi ambivalen. Dalil yang pertama, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ini dalil yang pertama. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi ngapain aja itu imam ikut. Bahkan imam salah pun ikut juga salah. Imam salah. Sholat subuh harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Kelebihan. Lalu kan si makmum udah bilang subhanallah, subhanallah, gitu kan. Imamnya kagak denger, dia pikir ada orang zikir, ngapain orang lagi sholat zikir kan. Berkali-kali subhanallah imam jalan terus. Maka si makmum itu harus ikut imam. Gitu. Jadi 3 rakaat semuanya. Nah, kalau salah aja harus diikutin, apalagi kalau benar kan begitu ya. Maka ketika imam lagi tahiyat akhir, sementara masbuknya ya, belum tahiyat akhir, kata pendapat yang pertama, ikutin duduknya ya, juga tawaruk juga, giringlah gitu. Nanti imam salam dia berdiri lagi. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak bisa begitu. Enggak semua perbuatan imam harus diikutin. Logikanya benar juga. Coba misalnya imam sholat zuhur tadi ya. Tahu enggak hadirin sekalian, saya baca surat apa setelah Al-Fatihah? Ada yang tahu enggak saya baca surat apa? Enggak ada yang tahu kan? Nah, kalau hadirin enggak ada yang tahu, kira-kira hadirin baca suratnya itu sama enggak dengan imam? Enggak sama kan? Nah, padahal ada hadis bunyinya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Sekarang kok gak ikut? Gimana? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan dan gerakan imam harus diikuti. Ada bagian yang memang harus diikuti, ada yang juga yang enggak. Nah, kalau imam lagi duduk tasyahud akhir, sementara makmum masbuk ini bukan lagi tasyahud akhir, maka duduknya adalah duduk yang istirahat. Ini pendapat yang kedua. Logikanya dua-duanya masuk. Jadi yang benar yang mana? Ente mau ikut imam persis itu, ada dalilnya, ada hujahnya, benar. Mau duduk yang lempeng juga benar. Jangan terus, jangan langsung ditanya. Terus kalau ustaz yang mana? Enggak, itu rahasia. Bolehkah musafir yang akan sholat qashar, zuhur dan menjumpai jamaah sholat masjid sedang bangun dari tahiyat awal ikut jamaah sholat qashar? Nah, sholat kosor, kan musafir nih ya, harusnya zuhur 4 tapi dia cuma 2. Nah, bolehkah dia ikut orang yang sholatnya 4? Dalam masalah sholat jamaah ada ketentuan begini, niat boleh beda tapi bangunan sholat gak boleh beda. Bangunan sholat itu apa? Maksudnya sholatnya kalau misalnya imamnya 4, makmumnya 2, gak bisa kan? Masa makmumnya udah selesai, imamnya masih bangun lagi? Itu gak boleh. Atau misalnya imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur. Itu gak boleh. Kenapa? Karena makmumnya kan harus 4 rakaat. Masa dari tadi imam kagak ruku-ruku, kagak sujud-sujud, ternyata lagi sholat jenazah. Dia kagak lihat depannya ada jenazah, main sholat aja di belakangnya, pakai dicowel lagi gitu kan. Imam kagak ruku-ruku, ya ada jenazah gitu. Ini kagak bisa gitu. Karena kerangkanya beda gitu kan. Nah, beda rakaat aja gak boleh. Imam lagi sholat zuhur, ya kan. Terus kita sholatnya niatnya cuma 2 rakaat karena kita qashar tadi, gak boleh. Nah, kita udah tahiyat akhir, imam bangun lagi 2 rakaat, kan gak boleh. Sekarang pertanyaannya menarik. Imamnya udah lewat 2 rakaat, gitu kan? Tinggal 2 rakaat lagi kita masbuk. Masbuk tuh. Sementara kewajiban kita juga cuma 2 karena kita qashar. Pertanyaannya boleh apa enggak? Ya kan? Kalau secara peraturan ketimpangan, ini enggak terjadi ketimpangan karena nanti begitu imam salam, kita juga salam. Gitu. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah kan imamnya ini kan 4 rakaat dan kita cuma 2 rakaat. Gitu. Ketika 4 dan 2 lalu kemudian masuknya di tengah-tengah, secara aturan benar secara teknisnya karena nanti salamnya bareng-bareng. Tapi secara permainan jumlah angkanya antara 2 dengan 4 seharusnya 2 ini tidak boleh gitu. 2 itu tidak boleh bermakmum ke yang 4. Kalau mau 4 makmum ke yang 2 itu boleh. Jadi yang musafir itulah yang jadi imam. Jadi misalnya begini, ada musafir di tengah kita, kita mau sholat zuhur. Nah, bagaimana caranya biar dua-duanya dapat, yang 4 rakaat dapat, yang 2 rakaat dapat? Maka yang musafir itulah yang jadi imam. Sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu, terutama kalau bukan di masjid. Ya, terutama kalau lagi sholatnya di rumah lah gitu. Kalau di masjid, ya karena ini sholat untuk jamaah yang banyak, tetap saja imam rawatib itu yang lebih berhak gitu kan. Di luar dari sholat yang di awal waktu di masjid yang pertama. Jadi kesimpulannya adalah, kalau saya lebih cenderung untuk mengatakan tidak. Tidak. Jadi biarkanlah jamaah itu sholat 4 rakaat. Lalu kalau saya mau qasar, ya saya sholat qasar sendirian. Gitu. Tidak ikut berjamaah dengan imam yang 4 rakaat. Kecuali kalau mau kompromi, sayalah yang jadi imamnya, karena saya sholatnya cuma 2, yang lain 4. Tetapi kalau itu di masjid, utamanya tetap orang yang mukim di sinilah yang menjadi imamnya. Itu pendapat saya pribadi. Tetapi karena emang ini masalah ikhtilaf, mungkin saja ada yang berpendapat boleh masbuk yang 2 rakaat itu ikut imam yang 4 rakaat yang sudah lewat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi. Benarkah kalau kita sholat dari wudu sampai batal harus dalam satu rumpun sesuai imam madhab? Ah ya, mungkin pertanyaannya begini, kan tadi madhab ada banyak, boleh nggak kita ngacak-ngacak? Pada dasarnya sih boleh, karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa sholatlah kamu menurut satu madhab saja, itu nggak ada kan hadisnya, nggak ada. Jadi bolehlah kita menggunakan madhab A atau madhab B atau madhab C gitu ya. Tetapi kemudian ada juga yang tidak boleh dicampur, asal campur. Nah, yang tidak boleh campur asal campur ini apa? Misalnya begini, kita sholat, dalam sholat kita itu misalnya, kalau di dalam mazhab Syafi'i yang namanya kentut itu kan membatalkan sholat atau membatalkan wudhu lah gitu. Nanti ada mazhab yang lain yang mengatakan bahwa kentut itu walaupun keluar, tapi kalau nggak bau, nggak bersuara, nggak batal. Sementara kita yakin udah keluar, kan gitu. Ini kan ada dua sisi, yang bertentangan, di mazhab A begini, di mazhab B begitu. Nah, kalau kita campur aduk, ya, kita campur aduk masalahnya, akan menimbulkan ketimpangan. Ya. Karena apa? Karena nanti kita akan menjadi mazhab baru. Nah, yang tidak boleh itu bikin mazhab barunya itu. Kesimpulan yang ada di A sama kesimpulan yang di B, itu kita pilih-pilihin sendiri, lalu kita bikin satu lagi mazhab berikutnya. Hasil mix itu enggak boleh. Kalau sengaja memang bikin mazhab baru mix namanya. Tapi kalau kemudian kita belajar di mazhab A, lalu kita setuju dengan beberapa halnya, kemudian kita belajar di mazhab B, setuju dengan beberapa halnya, dalam prakteknya kita ternyata menjalankan sebagian dari A, sebagian dari B, pelaksanaannya ini gak masalah. Cuma gak boleh diresmikan jadi satu mazhab tersendiri. Gitu. Yang gak boleh itu mendirikan mazhab baru hanya berdasarkan mix. Ini yang gak boleh. Gitu. Karena ini Coca-Cola, ini Fanta, ini teh botol. Mau minum tiga-tiganya boleh. Tapi jangan bikin satu produk baru namanya Covanto, gitu. Lalu dijual. Apa ini? Campuran antara Coca-Cola, Fanta, dan teh botol. Namanya Covanto. Itu gak boleh. Gak boleh. Bikin produk baru itu gak boleh. Karena itu pembajakan namanya, pembajakan liar. Tapi kalau kita makan di warung, pertama haus, minum dulu Coca-Cola, ya kan? Kemudian minta lagi apa? Teh botol. Kemudian minta lagi Fanta. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Mau minum yang mana juga boleh. Yang nggak boleh bikin produk baru, campuran dari itu semua dan diresmikan ini jadi satu mazhab baru, itu nggak boleh. Merekayasa sebuah mazhab baru, nah itu nggak boleh. Tapi menjalankan sebagian mazhab A, B, C buat pribadi, karena saya merasa cocok pada bagian itu, yang ini, yang ini dan sebagainya, silakan saja. Tapi jangan resmikan jadi sebuah mazhab baru. Karena untuk membuat mazhab baru harus punya landasan teorinya, landasan filosofinya, usul fikihnya dan sebagainya. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai mazhab baru. Tapi kalau kenyataannya terkadang campur-campur, nggak masalah. Orang yang masuk boleh nyambung jadi imam nggak? Masuk boleh nyambung jadi imam buat siapa? Kalau buat sesama masbuk enggak bisa. Sama-sama masbuk nih, imam sudah selesai, saya kurang satu, teman saya masbuk juga tapi dia kurang dua. Nah yang kurang satu jadi imamnya buat yang kurang dua, itu enggak bisa. Karena sama-sama masbuk, jadi harusnya jalan sendiri-sendiri. Nah tetapi kalau saya masbuk, imam sudah selesai, saya masih kurang dua, saya sholat sendirian. Pada saat saya sholat sendirian, tiba-tiba ada yang toel dari belakang. Nah, ini kan toel menoel ini kan khas Indonesia nih. Maksudnya jadi makmum. Untung saya bukan jago silat. Kalau jago silat bisa mentil di toel gitu kan. Nah, itu boleh. Karena pada saat itu kita sudah bukan masbuk dalam arti jamaah sholat yang pertama. Tapi kita sudah sholat munfarid. Kita sudah sholat sendirian. Nah, dalam kondisi kita sholat sendirian, menyelesaikan bilangan rakaat yang kurang, maka kita boleh jadi imam untuk orang yang di belakang kita. Bahkan syarat menjadi imam itu tidak harus ada niat. Oh saya niatnya jadi imam, enggak gitu. Yang harus ada niat itu makmum, harus ada niat. Ya namanya makmum kok enggak ngikutin yang imam, ya namanya enggak niat kan begitu. Tapi kalau imam terserah, salah lu sendiri, orang gue mau sama cepat gitu kan, dia jadi makmum, itu salah sendiri. Nah gitu. Baik, saya kira sudah jam 1 lewat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.